55 terkirim berita bayang terdekat hatiku kena landak terima mis kali balas nak cirem cirem aku baca SMS nak salam sayang mula naik kam main mata Pantas kamu.